Mitra Bisnis, tokoh-tokoh lintas agama mengungkapkan wacana tentang 18 kebohongan yang dilakukan pemerintahan Presiden SBY. Menurut para tokoh lintas agama, wacana 18 kebohongan ini adalah kritik terbuka yang dialamatkan kepada pemerintah sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi bangsa dan negara. Untuk membahas konten kebohongan yang diungkap oleh tokoh lintas agama, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, pemerintah dituding berbohong terkait upaya penuntasan pelanggaran HAM dalam kasus Munir. Apa pendapat Bapak? Kalau itu Presiden tidak sanggup untuk nangani itu gitulah. Kalau bohong itu misalnya warnanya merah dibilang biru gitu, itu kan bohong. Ini dibilang kan ini a test of our history kan gitu, a historical test, ujian sejarah lah. Kalau Presiden sendiri udah menyebut ujian sejarah, kemudian ternyata dia nggak lulus tes sendiri, ya itu kan saya nggak tahu ini namanya bohong apa enggak gitu. Yang pasti dia gagal gitu dalam bidang itu gitu. Jadi ini hanya sebuah kegagalan ya Pak Her? Ya gagal. Ini yang menarik itu buat saya ya, karena kasus Munir, kemudian kasus korupsi itu, pada periode pertama pemerintahan SBY itu kan dia lebih tegar. Ini agak aneh buat saya, agak aneh kenapa gitu. Ketika KPK mencokok bisanya sendiri pun, dia hands up gitu. Biarkan proses hukum berjalan, kan kayak gitu. Kan? Nah, harapan orang pada periode kedua itu ketika tidak ada lagi yang dipertaruhkan karena dia tidak mungkin terus ke periode ketiga. Ketika pada periode pertama masih ada yang dipertaruhkan untuk bisa nyambung ke periode kedua. Kedua tidak bisa ke periode ketiga. Harusnya lebih berani lagi dia kan gitu. Ini kenapa lebih melunak gitu. Termasuk dalam penegakan HAM kan gitu. Munir, kasus Munir kan sudah jelas hitam di atas putih gitu. Tinggal keputusan politik yang berani, yang tegas. Kalau hitung-hitungannya terlalu luas, kemudian ya gagal. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.